Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk bersabar? Kita sudah berusaha untuk bersabar, menerima apa yang Allah takdirkan dari musibah-musibah, tapi masih tetap terasa berat. Apakah ini berarti kita belum bersabar? Barakallahu fiikum. Yang namanya terasa berat, ya itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Bukankah engkau pernah merasa sakit, pernah merasa berat, pernah merasa susah, pernah merasa sedih? Itu suatu yang wajar, suatu yang sifatnya manusiawi. Barakallahu fiikum. Memang ada orang-orang yang dengan penyakit merasa nikmat, ya. Tetapi itu tingkatan mereka-mereka yang sudah sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga sakitnya menjadi nikmat buat dia karena mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi sakitnya itu sendiri terasa sakit secara manusia. Wabarakallahu fiikum.